Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para kiai, para sesepuh sedaya ingkang kawula hormati, terutama dumateng kanca-kanca jamiah pengawasan kitab hikam ingkang minulya. Alhamdulillah kula kali panjenengan pada pengajian yang telah lalu kula kali panjenengan sampun diarahaken bahwa pada saat kita menerima nikmat atau kita menerima balak saking Gusti Allah, sebaiknya kedua-duanya itu kita jadikan batu loncatan kangge madhep ibadah dhateng ngarsane Gusti Allah. Sakniki kula kali panjenengan dipun aturi dhateng Kiai Musonib, apa akibatnya kalau kita tidak bersyukur dhateng nikmati Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita lanjutaken. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fit daraini amin. Man utai sapane wong lam yaskur iku ora nyukupi sapa man ani ama ing biro-biro kenikmatan. Faqat ta'arrada moko teman-teman madhep sapa man li zawaliha kangge ilange biro-biro nikmat. Wa man ta'i sapane wong sakara iku nyukuri sapa man ha ing ni'am. Fakot koyada mongko teman-teman laleni sapa man ha ini ambi ikoliha kelawan tali ni ni'am. Yakni ngersakan sapa musonib anna syukron ni'ami, sak temene nyukuri ing biro-biro kenikmatan. Mujibun iku kang nekaaken opo syukur libako iha maring tetepi ni'am. Waziyadatilan nambai minha saking ni'am. Qala ta'ala ta'u sama Allah ta'ala la in syakartum la azidannakum, la in syakartum yaktini lamun nyukuri sira kabeh la azidannakum moko yaktini nambahi ing nambahi temen ingsun kum ing sira kabeh. Wa kufrunha utawi ngufuri ing ni'am wa adamu syukriya lan ora anane nyukuri ni'am iku mujibun kang nekaaken li zawaliha maring ilangi ni'am. Dawuh niki musannif man lam yaskurin ni'ama, siapa orangnya yang tidak mau mensyukuri nikmatnya Gusti Allah, maka berarti orang itu menginginkan kehilangan nikmat itu tadi darinya. Jadi lek wonten tiyang oleh nikmat saking Gusti Allah niku ndak gelem bersyukur. Titik utawa akeh ndak gelem bersyukur. Berarti dia itu menginginkan agar nikmat ini dicabut kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Napa kok ngoten nggih? Sebab lek kula kali panjenengan tidak mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah, padahal nikmat ini hanya merupakan titipan kangge kula sampean. Lelek sing titip niku Gusti Allah, dan mengetahui kalau kita tidak mensyukuri kenikmatan itu, maka kulo kali panjenengan berarti ndak pati seneng nerima nang nikmat Gusti Allah. Lelek wis sing dikae ndak pati seneng, berarti otomatis Gusti Allah ya sakmanten ugi. Kaya kulo ambek sampean ngekei sarung nang uang, sarunge ndak gelem dikae. Niki nuwun sewu. Sing ngekei niku perasaan, arek iki tak kei ndak tau dikae. Berarti ndak nyukuri nang nikmat saking aku, jare niku Gusti Allah. Jare wong niku ngoten, ndak nyukuri nikmat sing teko aku, tak cabut maning ae. Allah kan lebih tahu daripada manusia. Ketika kita menerima nikmat saking Gusti Allah, mboten bersyukur, Allah faham. Lelek wis sampean niku dimengerti oleh Allah bahwa sampean tidak bersyukur, jadi cabut nang Gusti Allah. Wong barang iku tak Gusti Allah titipan nang sampean. Apa maning kadek digawe kemaksiatan? Jelas niku dicabut. Duwe kenikmatan digawe bongko-bongkoan, duwe kenikmatan digawe seneng-senengan, dicabut nang Allah Subhanahu wa taala. Wong barang titipan. Mila lek iso ayo aja bongko-bongko dengan segala kenikmatan yang telah diberikan kepada kita. mbuh kenikmatan rupa dunya, mbuh kenikmatan rupa kesehatan, mbuh kenikmatan sing rupa pinter mencak, mbuh kenikmatan sing pinter hitung-hitungan dan lain sebagainya. Kenikmatan yang kita terima nik saged monggo kita syukuri. Biar tidak dicabut nang Allah Subhanahu wa taala. Tangan kuat nang Gusti Allah dikae ngampleng wong. Hati-hati tangane sampean niku dikae cekot nang Gusti Allah. Kae tangan kuat-kuat dikae mateni wong. Hati-hati sampean dikono pisan nang Gusti Allah. Dan itu pasti. Karma pasti akan berlaku. Allah taala in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Lek kula ambek sampean bersyukur atas nikmati Gusti Allah, maka Allah ndelok sampean iku legowo. Lek Gusti Allah ndelok sampean iku lega, berarti nang Gusti Allah kate ditambahi maning ngoten. Tapi lek delokane sampean kok ndak bersyukur nang Gusti Allah, Gusti Allah sing kate kae maning yo rasa-rasen. Lek sampean delokane bersyukur ditambahi nang pengeran, oh arek iki tak kei nikmat nang aku syukur nemen, kate dikai ibadah menit tak kei maning. Sing ngekei takeran niku lho Gusti Allah. Sampean nyambut gawe nopo mawon lek duduk takerane ndak kira kumpul nang sampean, Pak. Sampean ndak nyambut gawe lek nang Gusti Allah takerane wis ditutuk nang sampean, tutuk nang sampean niku. Dadi menungso niku asline koyo wayang. Andai kata mboten nyambut gawe, mesti moro di sini. Lho, andai kata dia nyambut gawe, wis ngepol nyambut gawe ini, tapi nang Gusti Allah dikei takeran cilik, tetep oleh rezeki sampean cilik. Napa krana takeran iku ndak iso dicolong. Lek ndak percaya sampean naker, Bun. Sampean naker bensin sak liter. Botol pas wadahi sak liter, sampean wadahi 10 liter. Ya napa? Kuta. Lek wis kuta, selebihnya dari kuta niku nresep nang banyu. Nresep nang lemah. Akhirnya yang kita terima hanya 1 liter. Karena takerane wis sak liter. Wedang sak cingkir, sampean suntai sak kendi tetep sing ceket ana di cingkir niku sak cingkir. Lebih dari cingkir tidak bisa, kalau kurang mungkin bisa. Lebih mboten saged, lek kurang saged. Tapi kalau takdir saking Gusti Allah enggak bisa berkurang, enggak bisa bertambah, ya wis pas wis. Sampean uripe nang Gusti Allah sak dawane urip dikei donya pamane 10.000 ndak kira iso tambah 20.000, Pak. Muasih ben nyambut gawe yo opo ndak kira iso. Lah sampean ambek kula nyambut gawe niku lantaran tok kangge godhak rezeki. Turno sing digodhak niku wis ana, rezekimu iku sakmene. Lebih daripada takaran Allah mboten saged. Yang jajal wis enak percaya. Lah cuma kula ambek sampean iki ndak ngerti. Piro batas rezeki yang akan diberikan oleh Allah kepada kita, kita enggak tahu. Cuma yang jelas walaupun seperti itu kita punya kewajiban untuk berusaha. Qala Allah taala dawu subhanahu wa taala, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Innallaha satamani Allah iku la yughayyiru orang ngowahi sapa Gusti Allah ma ing barang biqaumin kang tetep kelawan kaum hatta yughayyiru hingga ngowahi sapa kaum ma ing barang bi anfusihim kang tetep kelawan biro-biro awak dhewene kaum. Ai idza ghayyaru tegese hari kalane ngowahi sapa kaum ma ing barang bi anfusim kang tetep kelawan piro-piro awak dhewe ne kaum bayani maminat taati bayani saking piro-piro penggawe ibadah wahya utai taat iku syukrun ni'ami bentuke nyukuri piro-piro nikmat ghayyara kang ngowahi ghayyara mongko ngowahi sapa Allah Gusti Allah ma ing barang minhu kang tetep saking Allah minal ihsani bayani saking bangkai bagus wal karomilan kelomanan. Allah tidak akan merubah nasib yang ada pada kaum kalau kaum itu tidak mau merubahnya. Niku yo napa maknane? Maknane kalau kaum itu mau merubah nasibnya dengan cara beribadah, yang mana ibadah ini adalah merupakan praktek daripada mensyukuri nikmat. Sampeyan nek kepengin nyukuri nikmat, duduk di duduk-duduk nang wong ngoten mboten. Duduk di kandak-kandak nang wong ngoten mboten, kae sumbangan, kae sumbaran cek ne koncane lara ati. Ngerti lek sampeyan sugih mboten. mensyukuri nikmat itu cukup dengan melakukan ibadah. Iku jenenge mensyukuri nikmat. Dikai tangan, gaya apa? Gaya nulis barang sing apik, gaya nyekel tasbih, gaya nyambut gawe, gaya ngingoni anak karo bojo. Itu namanya mensyukuri nikmatnya tangan. Milo wonten setunggale pertanyaan yang ditanyakan oleh seorang laki-laki datang Abu Hazim radhiyallahu anhu. Tiang jalar niki tanya datang Abu Hazim. Ya Abu Hazim, ma syukrul ainaini. Hei Abu Hazim, yo opo carane mensyukuri mata loro? Kula mbek sampeyan iki kan dikek nikmat mata nang Gusti Allah. Mata loro iki iso ndelok. Bagaimana caranya mensyukuri nikmat kedua mata kita ini? Dijawab datang Abu Hazim, qala idza ra'aita bihima khairan a'lantahu. Idza ra'aita rikalane ningali sira bihima kelawan aina ini khairan ing kebagusan a'lantu a'lanta. Mongko ngedengaken sirahu ing khair. Wa idza ra'aita lan arikalane ningali sira bihima kelawan aina ini syaron ing kaelekan satarta mongko nutupi sirahu ing syar. Ditakoni Abu Hazim niki ana wong takon nang Abu Hazim. Abu Hazim, yo apa carane mensyukuri nikmate mata iki? Dijawab nang Abu Hazim, caranya mensyukuri nikmatnya mata, lek sampean motone iku ketok barang sing apik, critakno nang wong. Lek sampean moto sampean iku melihat sesuatu yang bisa menggembirakan orang lain, critakno nang wong. Tapi lek sampean idza ra'aita bihima syarron istar satar tahu, lek sampean delok barang sing elek, lek kirone didudun nang kancane-kancane iso susah, iku aja kondo-kondo. Makanya ada kata-kata kafa bil mar'i kadziban ayu hadisa bi kulli ma ra'a. Sungguh cukup manusia itu dikatakan pembohong, dikatakan pendusta kalau manusia itu akan menceritakan semua sesuatu yang pernah dia lihat. Jadi ojo sekabehane barang sing ketok moto iku diceritakno nang wong, sampean delok. Lek kirane diceritakno nang wong enak, critakno. Lek kirane diceritakno nang wong ndak enak, ojo diceritakno. Koncone sampean nglakoni rahasia mari nyenuk didudu-dudu nang wong, ya isin koncone, Pak. Lu sampean ngisin-ngisin konco iku ndak nambani, iku jenenge nambahi. Manusia tidak akan sembuh dalam melaksanakan kemaksiatannya, berhenti melaksanakan kemaksiatan kalau dia makin diolok-olok. Critano kabeh nang wong kaelekane ndak kira tambah leren, malah justru tambah pegel. Dadi nek sampean ketok koncone nglakoni kemaksiatan, nek iso ojo dikandakno, kecuali kalau perbuatan yang menyalah kepada orang lain yang sekiranya dek ini iso leren, bagus. Maling nyolong pamane, saken sampean cendak nyolongan terus kandakno nang polisi, Pak polisi apa? Arek iku mambengi nyolong kabel listrik, tolong sampean cekel. Bagus niku. Tapi kalau perbuatan tidak melanggar, artinya tidak menyebabkan celakanya orang kok, contohnya wong nyenuk. Wong nyenuk niku lek diceritakno nang wong kan izin. Lho lek ketika diceritakno nang wong niki izin sampean nunjuk cerita. Lek sing mangi ku duduk bape cerita nopo? Bape amar ma'ruf nahi mungkar. Soale lek leren sampean oleh ganjaran. Tapi lek bangsane wong nyenu tidak merugikan orang lain maksudnya ya. Kayak bangsane omben-omben, sampe critakno nang wong, ndak kira tambah leren dek niku. Malah tambah pegel. Jadi pemandangan apapun yang pernah kita lihat kalau jelek jangan cerita sama orang. Pendemen sampai sampean matek gawoken nang kuburan besok. Nah, kecoba lek ana wong nyolong, ana wong lakoni kemaksiatan, lek iso dikandani didandani. Nek perbuatan sing duduk-duduk ojo. Sembayang pamane ketok wong sarunge bolong. Kandhane ono, Pak, sarunge sampean barang bolong. Aurate ketok sembayang maning, bayange sampean ndak sah. Bagus. Nek perbuatan tidak menguntungkan, merugikan orang lain, merugikan awake dhewe kira-kira dikandani kuwi iso awake isin. Ojo dikandakno wis meneng. Malah lek cara hukum hukum tauhid, perbuatan apapun yang dilakukan oleh orang lain, sebaiknya kita lapornya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi lek cara fikih sih jemale. Ana wong nglakoni kemaksiatan nyolong, kita wajib taghyir bil yad. Yang boleh. Kalau kita tidak merubah dengan tangan, kita merubah dengan mulut. Caranya merubah dengan mulut, kita laporkan ke polisi dengan tujuan cek ini ditindak dan biar berhenti, bukan karena sentimen. ojo krono loro hati, ojo krono merasa tersaingi. Tujuan-tujuan ini harus ditata dari awal dong. Ngoten, ditoto tujuannya teko awal apik dilaksanakno. Lek mboten ojo. Niku caranya mensyukuri kedua mata, lek mensyukuri dua telinga. Fama syukrul udhunaini. Nopo carane mensyukuri kuping loro? Kolan jawab sapa Abu Hasim, "Idza sami'ta bihi ma khairan wa'aitahu. Wa idza sami'ta bihi ma syarran dafantahu." Carane mensyukuri kuping loro, lek sampean krungu barang sing apik wadahono lebokno nang ati terus lakonono isini. Krungu pengajian, pengajiane apik, sampean lebokno nang ati gawin. Krungu pengajian isine kongkon salat, sampean salato. Krungu pengajian kongkon poso, sampean lakonono poso. Krungu pengajian kongkon kawin, sampean kawino. Tapi lek saiki ana pengajian isine kiai ning rasani wong, ojo melok sampean sumpeten kupinge. Nggih nun sewu, iku ngono tepak ndak dadi kiai niku tepak kaisenan setan. Nun sewu, cangkeme niki tepak kaisenan setan dadi ngilokno wong. Lek tepak waktu niku ndak dadi kiai, mari ngono pidatone apik dadi kiai maneh. Ngoten lho, Pak. Ojo diantem krumo, pokok sing ngomong kiai niku ijo ya ijo, abang ya abang, ndak nampik salah, ndak nampik bener dilakoni kabeh. Keliru panjenengan niku. Ana wong nembelek, ana wong dilat tembelek, melok dilat. Ana wong mangan celethong, melok mangan celethong. Ojo. Koncone sampean ngomong tepak api, tirun. Slebono nang ati lakonono. Masih tepak konco sampean iku sampean senengi. Ngomong barang tapi barangnya elek pendemen di hati buah nalon-nalon ojo diceritakno nang wong kok ngurungono pidato ning kiai-kiai ini rasan-rasan kok abe wong dilokno kabeh sampean mlebu nang omah tutu nang omahe sampean cerita nang bojone ngrasani kiai mang sing pidato akhire sampean padha karo kiai sing mang niku padha karo wong sing tukang rasan-rasan niku wau ngoten lho dadi lek sampean ingin mensyukuri dua telinga kita monggo lek krungu barang sing apik wadahono ning jero ati terus lakonono wa idza sami'ta syarron dafantahu lek sampean ngrungokno barang sing elek pendemen ojo diceritakno nang wong wonten malih fama syukrul yadaini fama mongko utawi apa syukrul yadaini carane nyukuri tangan loro kala dawuh sapa Abu Hazim la takhudz bihima ma laisa laka wala tamna haqqan huwa lillahi fihima. Jawabannya Abu Hazim ketika ditanyakan bagaimana corone mensyukuri tangan loro. Jawab Abu Hazim, sampean lek kepingin mensyukuri kedua tangannya, nuwun sewu, tangane ojo digawe nyekel sesuatu yang tidak ada urusane karo pean. Urusane ingin tahu saja. Kepetuk karo kanca-kanca ning nggawa buku agenda catatan harian. Ndak melok duwe malah dijekik dibuka. Ndak oleh. Iku jenenge tidak mensyukuri tangan dua. Lek sampean ketok barang sing ndak melok duwe sampean cekel, iku jenenge mengkufuri dengan tangan. Tangan iki oleh ngepuk waktu kapan ngepuk iki? Oleh bacok waktu kapan bacok iki? Ngoten lho. Ndak melok hak sampean nandangi wong. Wong bajingan melok ngurusi masalah. Iya lek polisi. Yang berhak nangani permasalahan di negara Indonesia niki yang berwenang dalam hal ini adalah aparat pemerintah desa atau hal kepolisian. Nek bajingan melok-melok ana arek nakal mamane krana awake jago tukaran ana kancane keliru, melok-melok ngenano. Dek niku sakjane ndak melok duwe urusan. Sing melok duwe urusan niku ya wong iku tok, ndak ana gaene maning liyane niku. Ojo wedi-wedi sampean ngono arep nakal lan sampean nekan jaluk niki celukno polisi wis aman sampean. Kalau dia menekan, kalau tidak menekan mboten. Kenapa? Karena itu sudah bukan haknya. Jadi tangan niki jangan sampai menyentuh sesuatu yang bukan hak sampean. Itulah caranya kalau sampean ingin mensyukuri nikmatnya tangan dua. Terus wala tamna haqqan huwa lillahi fihima. Ojo sampai tangan kula sampean niki nyegah nang hak sing gadani Gusti Allah. Wong katene nglakoni sembahyang dilarang dengan tangannya enggak boleh. Wong katene babat pari teke dhewe dilarang, akhire parine dibabatno dhisik nang sampean dicolong, enggak oleh. itu artinya jangan mencegah haknya Allah kepada pemiliknya, tidak boleh. Gampangane tangan iki urusono sing dadi tugasi tangan, ngoten mawon. Napa ngaji, nyekel Quran, nyambut gawe sing tepak. Nek elek-elek aja dilakoni. Elek-elek dilakoni sampean ngono karena kepingin dadi wong yang bersyukur datang Allah Subhanahu wa taala. Ndak iso. Aku iki masih tanganku nyolongan iki ahli sedekah. Lho, ya opo? Lek sampean ahli sedekah ojo nyolongan. Lek sampean nyolongan terus sedekah ndak oleh sedekah elek teko barang sing digawe oleh nyolong. Lek sampean katene sedekah nyolongan lere nono, ngoten lho Pak. Sampean sedekah tapi tangane tetep nyolongan. Iki saken sampean lah, saken sampean. Mboten nonton oleh. Fama syukrul batni. Mongko utaya apa syukrul batni ku nyukuri weteng. Sampean nang Allah dikek weteng. Bagaimana caranya mensyukuri perut? Ayo. Ya apa carane nyukuri weteng? Dijawab nang Abu Hazim niki versi niki Abu Hazim niki. Ayyakuna asfaluhu sabron. Yento ono pasfaluhu ngisori wetengku sabron sabar wa alahu utawi ndukure weteng ilman iku rupa ilmu. Lek sampean ingin menjadi orang yang ahli mensyukuri perut, jadilah orang yang mana perut itu ketika menekan ke bawah jadikan kesabaran, lek menekan ke atasan jadikan atasannya itu adalah ilmu. Maknane makan dan tidak makan jangan bertujuan hanya untuk melampiaskan nafsu. Maksudnya mangano sak piro sampean lek wis mangan lek warek lereno. Ono wong nawani mangan sampean sedangkan wetenge warek ojo melok mangan iku jenenge asfaluhu sabron. Paling titik ngisor niku isine sabar. Lek mendukur ilmu. Lek mendukur yang mboten ilmu dadi masih mangane warek pancet mangan ae krono seneng. Kan wonten apa kadang-kadang tiang niku wetenge warek tapi sik kepengin mangan ae. Wong wetenge sik warek kepengin ngemil mawon. Itu namanya tidak pandai mensyukuri nikmati weteng saking Gusti Allah. Wong wetenge wis warek sik kudu kate mangan mawon. Lek warek ojo mangan. Kadi dhisik endi isine, Pak? Lho lek diwarekno sampean gawe yo ilmu, pira ilmune wong warek? Sepertelune usus. Ususe menungso niku muter ping 7 mendukur. Lha niki lek usus kula sampean wis tutuk luru, niku ojo munggah maning wis. Ngoten lho. Niku jenenge asfaluhu sabron wa a'lahu ilman. Makannya kalau lebih bawah itu kita harus sabar. Weteng luwe. Mulai nang omah tutuk ndek omah segoe dintekno anake. Karo bojone tutuk ndek omah kari sego sak ipet tok. Lebokno nang wetenge. Sisahnya dari nasi itu sampean iseni sabar. Kula baleni maning, mulai nang omah segone dintekno nang anake karo bojone kari mesak gegem. Padahal sampean waktu ini ku tepak luwe. Ojo ngamuk, sing sak gegem iku panganen. Lebok nonang cangkem, lek wis mlebu nang jroning weteng, karene sing sik durung ka isin sego niku sampean iseni sabar. Niku jenenge ayyakuna asfaluhu sabron wa a'lahu ilman. Lek sampean mangan tepak ndek nyekon ndek omah iku akeh. Sekone anget-anget, iwake tepak cocok selerae. Olah-olahane enak. Ojo dilos lek mangan. Berdasar ilmu saja. Mangan dilos polahe kaenakan dintekno kabeh. Itu namanya tidak berdasarkan ilmu, tapi sampean iku mangan berdasarkan keinginan. Siji lho Pak nggih, wong mangan berdasarkan ilmu karo wong mangan berdasarkan keinginan iku siji. Mila saking menika mandar muga kula kali panjenengan menjadi orang yang pandai-pandai mensyukuri nikmatnya Allah Subhanahu wa taala lewat jalan sing pundi mawon. Mbo jalane weteng, mbo jalane tangan, mbo jalane cangkem dan lain sebagainya. Mensyukuri farji. Napa mensyukuri farji? Ya aja dilebokno nang sak liyane bojone. Lek wong wis dikirim lebonono. Nikah, lek durung dinikah aja. Wah, wong iku ya opo iku kok ndak barang mbek bojone, ndak oleh ngarani ngoten niku. Duduk sampean tok pinter. Siapa tahu orang itu sudah dikawin. Dengan jalan ulama sesuai dengan apa yang dia ketahui. Tidak iso. Yang jelas carane mensyukuri farji ojo dilebokno nang terminal sing duduk panggenane. Parmelan apa mawon? Ya termasuk wong wedok sing dadi kawin utawa diperkes-perkes karo tangane dhewe ngangge sabun canring madure nek korco korco korco korco akhire metu niku juga tidak mensyukuri nikmatnya farji. Lek sampean mensyukuri nikmate farji lebono nang bojone tok. Lek bojone halal mulai teko sikile sampe ndasi halal kabeh. Lek liyane bojone mboten oleh masih tangane sampean dhewe. Farji ini di korco di ya apa lah nggih wis di ikono iku ya mek sabun niku ndak oleh iku Pak masih tangane sampean dhewe dosa. Tapi lek dikorco karo tangane bojone ndak apa-apa. Ambek napane bojone ndak apa-apa, termasuk mensyukuri nikmat mboten napa-napa. Cuma ya ndak pati tepak, sing tepak ya dalane sing disediakno nang pangeran iku. Lek sego sing dikongkon pangan cangkem aja dipangan silit ndak oleh. Onani jari istilah yang saat ini gini gini onani nganggu karu tangannya dewe ini kaoleh ku Pak tidak mensyukuri nikmati Gusti Allah apa sih yang barangan tanganku dewe lu masih tangannya sampean dewe ku nang Gusti Allah tidak dekno bukan untuk dionani seperti itu. Tangan kita ini dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memegang sesuatu yang semestinya baik menurut agama. Kayak tangan digawe onani keliru Pak nggih mboten angsal panjenengan ngeten niku mboten angsal Pak. Wa masyukuru rijlaini. Ditakoni maning, nopo caranya mensyukuri siki loro? Qala dawu sapa Abu Hasyim, in ra'aita syai'an ghabattahu istakmaltahu ma fihi wa in ra'aita syai'an maqattahu kafaftahu ma an 'amalihi. Nopo carane mensyukuri kedua kaki? Dijawab Abu Hasyim, lek sampean delok perkara yang menguntungkan silahkan kaki kita dibuat jalan menuju ke tempat yang menguntungkan itu tadi. Tapi ketika kula ambek sampean melihat sesuatu yang menjadikan hati kita sakit, kalau hati kita sakit, kalau kita melakukan hal yang seperti itu kepada orang lain, maka orang lain juga sakit bisa. Maka kita jangan berjalan ke situ. Jadi gampangane lek ono kelakuan sing wong liya sing sampean loro, maka sesuatu itu jangan dilakukan oleh sampean kepada orang lain. Kaki kita jangan dibuat jalan ke situ, dosa ngoten lho. Mboten angsal ngoten niku. Kaki kita rem. Kita rem, jangan dibuat kemana-mana. Sesuatu yang menyakitkan hati ojo dilakoni. Lek sing nglegakno bermanfaat, monggo sampean lakoni pun. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kawula hormati, wasyukru utawi nyukuri iku imma bil kolbi ono kalane kelawan ati. Balik nang hikamali pi antak lama kelawan yento weru siro yakin siro anani ama engsak temene piro-piro kenikmatan kulaha sekabiani ni'am iku minallahi ta'ala saking Allah ta'ala. Syukur niku ono kalane kelawan ati. Lek nyukuri kelawan ati ono bukarpi kita meyakini bahwa seluruh kenikmatan itu datangnya saking Gusti Allah. Cocok karo dawuhe Allah Qala Ta'ala, wa ma bikum min ni'matin faminallahi wa ma utai barang-barang bikum kang tetep kelawan sira kabeh min nikmatin bayane saking kenikmatan faminallahi mongko iku saking Gusti Allah. Wa imma bilisan lan ono kalane kelawan lisan bi anta tahaddasa kelawan yen to nyritakaken sira binikmatillahi kelawan nikmati Gusti Allah. Qala ta'ala dawuh sapa ta'ala wa amma bi ni'mati rabbika fahtis wa amma bi ni'mati kanabun kelawan nikmati pangeran sira fahtis moko nyritakno sira sampean oleh kenikmatan critakno tapi niate bersyukur bukan untuk membanggakan diri kepada orang lain atau bukan untuk mensakiti hati orang lain. Waran nang rono aku wis kelar tuku motor iki ini wocek loro atine jrangkung ku mulai biyen iku dadi musuhku. Ini ndak oleh cak. Penek toko apa-apa alhamdulillah nang Gusti Allah ku diparingi kuat tuku sepeda pancal. Timbang mulai ben aku melaku. Lho iku jenenge wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Menceritakan kenikmatan Allah yang tujuannya untuk mensyukuri. Bukan untuk menyakiti hati orang lain, bukan untuk menyaingi orang lain, bukan untuk hal-hal yang lain. Kangge nyukuri nikmati Gusti Allah, ngoten. Wa amal jawarih ana pun utai mensyukuri bira beranggota gampangane bi antasri wa kelawan nyentong yang akan siroha ing jawarih fi ta'ati lain dalam ibadah nang Allah wa takufulan nyegah siroha ing jawarih amma saking barang layur dikang orang ridho akan apa mahu ing Allah. lek mensyukuri nikmati Gusti Allah kelawan anggota, maka sebaiknya anggota kita ini kita pergunakan untuk beribadah dan melarang dari sesuatu yang tidak menjadikan ridhonya Allah. Niku intinya caranya mensyukuri nikmat-nikmati Gusti Allah datang kulo panjenengan soyo. Moko mergoni monggo kulo kali panjenengan tunggu nang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hati kita ini dijadikan hati yang pandai bersyukur datang ngarsani Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang selanjutnya rasa syukur ini diikuti oleh anggota-anggota yang lain, sehingga kita menjadi orang yang betul-betul bersyukur datang ngarsani Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segenap raga jiwa kita yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Sakmenten ingkang saged dalem aturake, salalu putih kula nyunakun pangapunten. Hadanallahu wa iyyakum wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.